Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahmad azakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad tanggal 5 Rajab, 6 ya, tanggal 6 Rajab 1441 Hijriah atau tanggal 1 Maret 2020. Kita akan melanjutkan daurah kita dari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajurraniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Muhammad bin Ajurram As-Sinhaji yang meninggal tahun 723 Hijriah, dan diberikan keterangan penjelasan oleh Syaikh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi hafizahullah. Dan kita masuk pada halaman 36 tentang apa? Al-af'al. Qala al-musannif rahimahullah, musannif rahimahullah berkata, Syaikh Al-Jurram rahimahullah berkata, babul af'ali, bab fi'il-fi'il. Bab tentang apa? Fi'il-fi'il. Di mana apa? Al-af'alu salasatun. Al-af'al, fi'il-fi'il itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Artinya apa? Kata kerja di sini ada tiga macam. Madin, wa mudari'un, wa amrun. Nahwa daraba, yadribu, wadrib. Fi'il madi, fi'il itu ada tiga, madi, mudhari' dan amr. Contohnya daraba, fi'il madi, ya, ini tuliskan di sini untuk memudahkan antum. Fi'il kata kerja itu ada tiga, madhi, ya, lampau, past tense, kemudian mudhari', present tense, continuous. Tak usah bahasa Inggeris. Oh, nak tak usah. Ya, ini aja. Madhi, mudhari' dan amr. Madhi itu untuk lampau, mudhari' itu untuk sekarang dan akan datang, amr itu untuk kata perintah. Contohnya adalah fi'il madhi di sini. Madhi, lampau. Ya. Di lampau. Sekarang datang. Kata rindu. Kata kerja lampau. Kata kerja sekarang. Ayo. Contohnya fi'il madhi daraba, dia telah memukul. Dan fi'il mudhari'nya yadribu, dia sedang akan memukul. Dan idrib, pukullah. Ya, pukullah di sini adalah pukullah engkau. Atau engkau pukullah. Ini seolah-olah ada engkaunya. Engkau pukullah. Maka fi'il madhi difathahkan akhirannya selama-lamanya. Di sini kita lihat di bagian salahnya. Nah, itu fi'il madhi di selama-lamanya sebelum se halaman 38. Ini enggak ada. Qala syarih wafaqahu Allah, pensyarah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, beliau mengatakan, dzakara al-musannifu rahimahullah fi sadri hadzal babi qismatal af'ali. Penulis rahimahullah telah menyebutkan dalam inti bab ini pembagian fi'il-fi'il. Ya, pembagian kata kerja. Wa sabaqa an 'arafta anna al-fi'la huwa ma dalla 'ala ma'nan fi nafsihi wa iqtarana bi zamanin wa dhalika az-zamani madin aw hadirin aw mustaqbalin fa huwa 'ala thalathati aqsamin. Dan telah berlalu sabaqa an arafta, bahwa engkau telah mengetahui, annal fi'la, sesungguhnya fi'il, kata kerja, ya, kata kerja itu adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi, apa yang menunjukkan kepada suatu makna yang ada pada dirinya. Waqtarana bi zamanin, dan berkaitan dengan waktu, maksudnya berkaitan dengan waktu apa? Ada kaitannya dengan waktu, waktu lampau, waktu yang akan datang, ya. Dan yang demikian terjadi pada zaman waktu lampau. Ini zaman madin atau hadirin atau hadir, ya. Sekarang au mustaqbalin, yang akan datang. Fahuwa ala salati aqsamin, dan ini fi'il, ini ya fi'il terbagi menjadi tiga. Awwaluha, yang pertama fi'il madhi, al-fi'lul madhi. Antum lihat ya cara nulisnya, ini adalah alif lam, ya. Kemudian ini apa? Alif, alif lam. Antum lihat semuanya, ya. Kalau sudah mulai ngantuk, ana kasih pertanyaan. Tenang saja. Ayo, belum balik. Ya. Ana pulang jam 11 sampai sini. Setengah tiga ana udah sampai masjid sini. Lomba. Khair shal. Jadi awaluha, yang pertama fi'il madhi, wa huwa ma dalla ala husuli syai'in qabla zamani takallumi. Ini kembali. nahwu adha'u, bukan adha'uwa tapi adha'u, fi qaulillahi ta'ala adha'u salata. Surat Maryam 59. Mas Yus, surat Maryam surat keberapa Mas Yus? Waduh, Mas Ahmad Sobirin, karena udah melolok nih mata. Alhamdulillah. 16, insya Allah. Juz 16. Mas Win, Anar, masya Allah. Sen, nayo, balik. Sebagaimana terbaliknya kemarin, ya. Kemudian, wahwa ma dalla ala husuri shay'in qabla zaman taqallum. Jadi fi'il madhi itu adalah apa yang menunjukkan kepada terjadinya sesuatu sebelum waktu pembicaraan sekarang. Artinya apa? Telah terjadi lampau. Qabla zamani at-takallum. Takallum itu sekarang. Tapi qabla berarti sudah terjadi. Nahwu contohnya apa? Adha'u. Mereka telah menyia-nyiakan sebagaimana dalam firman Allah, ya adha'u sholata, mereka telah menyia-nyiakan salat, di surat Maryam ayat 59. Wal qismu tsani, yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari wa huwa ma dalla ala husuli syai'in fi zamani taqallumi wa wal hadiri aw ba'dahu wa wal mustaqbalu duna talabihi. وَمِنْهُ يُحَافِذُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ. Yang kedua fi'il mudhari', dia adalah ya ma dalla ala khusuri syai'in, apa yang menunjukkan pada terjadinya sesuatu, fi zamani taqallumi, pada zaman waktu pembicaraan, wa huwa al-hadiri, yaitu waktu sekarang, au ba'dahu, atau setelahnya, wa huwal mustaqbalu, kelak duna talabihi, tanpa ada permintaan, kelak atau masa akan datang, masa yang akan datang, duna talabi, tanpa ada permintaan. Wa minhu yuhafiduna, contohnya di sini adalah yuhafiduna, mereka senantiasa menjaga. Fi qaulillahi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan orang-orang yang mereka senantiasa menjaga salat mereka. Sekarang pertanyaan. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa Syekh menjelaskan fi'il itu atau sebelum-sebelumnya menggunakan Al-Quran? Sebutkan tiga sebab. Paham enggak pertanyaannya? Jadi di sini Syekh mengatakan wa minhu, contohnya yuhafiduna. Kemudian Syekh menjelaskan di sini dengan Al-Qur'an, walladzina hum ala salatihim yuhafiduna. Nah, sekarang kenapa Syekh Hafidzahullah menjelaskan itu dengan Qur'an? Sebutkan tiga alasannya. Sekurang-kurangnya tiga, minimalnya tiga jawaban. Mas Hamdani, satu, dua. Perkataan yang terbaik. Satu, dua. Yang kedua. Hah? Al-Quran tidak bisa dirubah. Tapi hukumnya nas ada. Hukum yang pertama, ayat yang pertama tidak berlaku. Ada nasikh. Ulang yang kedua. Yang lainnya apa? Belum. Stop. Biar bisa murojaah. Murojaah apa ini? Hafalan. Ya tapi baik. Jauh ini. Korelasinya jauh. Karena anak bertanya, kenapa Syekh ya memberi contoh yuhafiduna kemudian disambungkan dengan ayat. Tiga alasan tadi. Alasan yang pertama, Al-Quran kalamullah, ahsun kalam, sebaik-baiknya perkataan. Apa maskur kan nu mudah memudahkan penuntut ilmu untuk memahami. Mahami apa? Apa yang dibahas? Tentang pembelajaran ini. Anas. Hah? Anu? Tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Iya, bisa, tapi agak jauh. Ana ulangi pertanyaannya. Kenapa Syekh ya, Syekh Hafidzahullah menjelaskan tentang fi'il mudhari dengan kata-kata yuhafiduna kemudian dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an? Apa? Saya yang bisa? Hah? Iya. Coba ya. Coba toh. Masa lampau ini fi'il mudhari, Mas? Oh. Blunder. Topik yang mana ini? Menjaga. Terus nyambung gak itu? Nyambung gak? Karena apa? Tadi Al-Quran berbahasa Arab. Hah? عن توحيد Tapi jawabannya Pak Hadi sudah benar. Jadi gini, dalam bahasa Arab yang paling tinggi itu apabila antum bisa memberikan contoh dari Al-Quran. Semua kitab, kitab-kitab bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab yang hanya memberikan contoh bukan dari Al-Quran, maka pendalilannya tidak kuat. Hanya biasa saja, wajar-wajar saja. Tapi kalau ya bahasa Arab, buku-buku bahasa Arab memberikan contoh itu dari ayat-ayat Al-Quran, maka itu menjadikan contoh yang paling kuat. Alasannya kenapa? Di surat Yusuf ayat 2, Inna anzalna Qur'anan Arabiya. Ya, Arabi. Sesungguhnya kami menurunkan Qur'an Arabiya. Artinya dengan bahasa Arab. Kemudian juga di Asy-Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara ayat 195 bilisanin Arabi mubin, dengan lisan Arabi, dengan lisan apa? Arabi yang jelas. Kemudian di surat Az-Zumar, Quranan Arabiyah. Quran yang Arab, yang memakai bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan Al-Quran itu sebagai dalil dari bahasa Arab, bukan bahasa Arab mendalili Al-Quran. Paham kan itu? Karena disebutkan apa? Lisanun Arabiyyun Mubin. Bilisanin Arabiyyin Mubin, dengan lisan Arabi yang jelas. Jadi kalau misalnya lisannya Arabi tidak jelas, maka harus kembali kepada lisan Arabi, bahasa Arab yang jelas, yaitu dari Al-Quran. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kalamullah, yang kedua tadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Artinya apa? Tingkatan tertinggi dari bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Tidak ada yang menyamai tata bahasa Al-Quran. Tidak ada yang menyamai. Bagaimana pernah antum dengarkan tentang apa? Kisahnya orang-orang yang Hoyoworo, penyair-penyair yang ingin Mama Adrokama Fil. Apa yang kau tahu tentang gajah? Pengen membuat ayat sendiri, tapi itu Hoyoworo. Sampai sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, seandainya ada kontradiksi antara bahasa Arab dan Al-Quran, maka Al-Quran yang menang. Seandainya ada kontradiksi atau makna yang tidak jelas dari suatu kata dari bahasa Arab, maka Al-Quran adalah dijadikan patokan. Artinya apa? Dimenangkan, tidak mungkin dikalahkan. Paham sampai sini? Oleh karena itu, bahasa Arab itu dijadikan sebagai alat mentafsirkan Al-Quran pada tingkatan yang kelima, bukan awal pertama, sebagaimana di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir dan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Usul Tafsir yang dulu kita pernah pelajari tapi belum selesai tentang Allah Syafal. Hari Ahad antum terlalu banyak kondangan sehingga jarang-jarang yang masuk. Ya Allah musta'an. Jadi di situ adalah Al-Qur'an pertama ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an. Yang kedua, ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ditafsirkan dengan apa? Isma' sahabah. Isma' sahabah. Tiga. Ya. Yang keempat, Al-Qur'an ditafsirkan dengan apa? Ditafsirkan dengan pendapat ahli tafsir dari kalangan setelah sahabat, yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelahnya. Dan yang kelima, baru Al-Qur'an ditafsirkan dengan bahasa Arab, Mas. Baru Al-Qur'an ditafsirkan dengan bahasa Arab. Sehingga apa yang terjadi? Bahasa Arab ini dijadikan patokan yang terakhir, bukan patokan yang pertama. Paham sampai sini? Itulah alasannya kenapa Syekh di sini menyebutkan kalau yuhafiduna, mana ayat yang berkaitan dengan yuhafidun? Ayatnya ada di Al-Mu'minun ayat 9. Maka itu adalah contoh yang paling tegas. Antum sudah tidak bisa ngindo. Tahu ngindo? Berkelit. Tidak ada kesempatan lagi antum untuk menghindar. Karena itulah kebenaran. Makanya antum lihat, antum lihat dulu ya, ketika ana belajar bahasa Arab pertama, tidak ada namanya contoh kemudian sebutkan Al-Qur'an. Kenapa? Bahkan di kitab-kitab salah Al-Junumiyah yang lainnya tidak banyak yang mengambil apa? Contoh dari ayat, tapi contoh dari kalimat biasa. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari tadi bahwasannya bahasa Arab itu ketika ada dalil dari Al-Quran, maka itu adalah dalil yang paling kuat. Paham sampai sini? Jadi ada paling tidak tiga alasan. Tiga alasan. Ya, tapi kalau antum tidak murojaah, pasti banyak alasan. Tidak hanya tiga. Yakin, Mas. Allah musta'an. Ayo, betul, betul banget, bukan betul. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum semua untuk bisa merujuk. Ya, kemudian lanjutkan. Wal kismu tsalitsu, dan nanti insyaallah binillah semoga Allah Azza wa Jalla juga memudahkan. Setelah kitab ini selesai dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita akan masuk kitab Al-Hiwar yang tebalnya sebanyak 735, dan itu semuanya contoh-contohnya banyak dari Al-Quran. Itu Masya Allah. Dengan izin Allah nanti kita akan follow up dari daurah ini. Ada follow upnya berupa kajian kitab sebanyak 735 halaman itu. Setiap harinya satu lembar saja, Mas, atau dua lembar. Jangan dipikir, jangan dipikir. Kalau antum mikir seperti itu, seolah-olah gak akan sampai-sampai. Makanya Syekh Shaleh Al-Mas'ari Habibullah pernah mengatakan, ya syabab, ya, dia mencontohkan tentang adanya batu, batu bata. Hal tastati an ta'kulahu au hal tastati ya an tudamiru La. Kita jawab tidak, Syekh. Batu bata gimana mau habisin? Batu bata di sana beda dengan batu bata di sini ya. Lebih keras. Kemudian saya mengatakan intabih. Qad damara al-ma atau al-matar ya. Al-hajar al-qawi. Air ya, air itu bisa merontokkan batu yang begitu dahsyat dengan tetesan terus netes, itu ada lubangnya, tahu-tahu pecah. Iya enggak? Sama halnya kitab ya. Antum lihat nih. Diulang lagi dan nanti akan diulang lagi sampai bosan. Ini ada 640 halaman, hanya setiap hari dibaca selesai. Saksi hidup pagi Pak Tun Mas Wid Pak Adi. Ini sudah 1,5 sekarang. Ada juga kitab Sahih Akhtaab fil Aqaid wal Ibadah, lebih tebal sedikit, 710 halaman. Itu juga sudah selesai. Itu hanya apa? Mudawamah. Terus menerus. Jadi jangan memikirkan sekarang kapan selesainya satu. Ya. Ketika selesainya antum berbicara dan mengangan-angan, maka selesailah impian antum di situ saja. Jadi ketika antum itu mendapati tugas yang begitu berat dan antum memulai dengan berangan-angan, maka pekerjaan itu akan berhenti di saat berhentinya apa? Angan-angan antum. Itu gak akan jalan. Paham sampai sini? Makanya tidak pernah atau tidak boleh kita itu menganggap sesuatu itu sulit sebelum antum jegur mencoba untuk melakukannya. Dengan izin Allah pasti ada kemudahan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian al-qismu tsalitsu fi'lul amri. Antum lihat di sini yang tadi ana suruh lihatnya apa? Al. Ini al-fi'lu. Ini al-fi'lu mudhari. Kemudian di sini fi'lul amri. Fi'lul amri. Ini namanya mudhaf ilaih. Nanti kita akan sampai. Jadi fi'lul amri, bukan al-fi'lul amri ya. Atau al-fi'lul amru, enggak ada. Tapi fi'lul amri. Ingat-ingat tuh. Paham ya? Mas Yus? Kopi Mas Yus? Allahum barik zadakullah hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Ya. Mereka senantiasa di sini fi'lul amri wa huwa ma dalla ala husuli syai'in ba'da zamani taqallumi ma'a talabihi nahwu aqim fi qaulillahi ta'ala wa aqimis salata. Surah Al-Ankabut ayat 45. Mas Yus, Surah Al-Ankabut surah keberapa Mas Yus? Waduh, nek jawaban waduh. Mas Anas, berapa Mas? Hah? Ayo, San, lomba nih. Ya. Ini yang ketiga, fi'il amr. Fi'il amr. kata kerja perintah. Dia adalah yang menunjukkan terjadinya sesuatu setelah zaman pembicaraan bersama permintaannya. Artinya apa? Ada permintaan. Misalnya apa? Udrus, belajarlah. Berarti apa? Engkau tolong, belajarlah. Ada permintaan. Ya, ada permintaan, ada tolap di situ. Kemudian nahwu contohnya akim. Asalnya, asal kata akim ini ya. Ini ana tuliskan di sini akim. Itu asalnya adalah anta akim. Akin, anta, akin. Maksudnya apa? Akin dirikan. Siapa dirikan? Kamu, engkau. Tapi kamunya, antanya tidak ditulis. Karena apa? Mafhum. Sudah bisa difahami bahwasanya ketika antum meminta kepada siapa? Lawan jenisnya kan? Lawan pembicaraan, nafas. Ya ini akibat kurang A, ya kurang A dan kurang O, lomsta. Ya artinya meminta kepada lawan pembicara, lawan bicara itu kamu. Jadi akim anta akim, engkau diri. Jadi di sini akim fiqaudillahi ta'ala. Ya lagi-lagi dengan apa hujahnya dengan dalil Al-Quran. Wa aqimis sholata. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa di sini kasrah? Kenapa di situ kasrah? Mas siapa namanya lupa lagi? Mas Hidayat, ayo. Mas Hidayat, kenapa itu kasrah, Mas? Juga yang diperintahkan mu'annas ya, salah. Sifatnya perempuan yang mana mas? Mentang-mentang ada as-salah ini terus perempuan. Waiki. Ngerti tapi lali. Santum. Jadi awalnya ya, awalnya ini pertama akim gini kan? Ya enggak? Kemudian gini. Ini sukun lagi, Mas. Ingat, kemarin sukun itu apa? Sukun itu apa? Harokat. Di sukun itu apa? Harokat. Ya. Kemudian apa? As. Sholat tak. Nah, ini sukun ketemu dengan sukun tidak akan pernah akur. Sama halnya dengan apa? Suami istri yang ego-egoan. Suami istri yang ego-egoan. Suaminya egonya gede, istrinya egonya gede, gak akan ketemu. Namanya apa? Suami istri jiret-jiretan. Talinya itu gak bisa lurus, mesti apa? Ruwet. Assalamualaikum maaf ya. Semoga Allah Azizal menjauhkan itu dari keluarga kita. Sehingga di sini apa? Kalau sudah menjadi suami istri harus ada yang salah satu ngalah. Tidak bisa sukun-sukunan. Ini untuk takribut dihannya antum. Ya. Untuk takribut dihannya antum, apa agar bisa antum logika bahwasanya namanya suami istri, yang satu cerewet, yang satunya juga cerewet, satunya egonya tinggi, satunya suka marah, satunya marah, itu gak akan pernah ketemu. Kalau ketemu mesti teman-teman ya, teriak-teriakan, bengok-bengokan, wayang-wayang, itu kayak iya, minyak sama air, gak akan pernah bisa, karena komponennya beda-beda, tidak saling menyatu. Makanya situ akim-akim ya, ego-ego gak akan pernah bergabung, sehingga harus ngalah. Nek ngalah itu di bawah mas, ngalah itu di bawah kasroh, sudah dipatahin ngalah ke bawah mas ya. Makanya kalau antum itu sukanya ke bawah, ngalah antum, ngalah maksudnya pak, ini kasroh itu di bawah, posisinya antum itu di bawah ini. Tolong, oh boleh, itu untuk takributnya, paham ya? Boleh mas, itu nanti pembicaraan lain. Ini untuk satu anta. Ya. Kalau menjadi akimu, ya, akimu itu untuk seperti ini, kalian. Akimu sholata, bacanya gimana jadinya? Akimu sholata, tapi bukan kemudian di sini didomahkan mas. Akimu, nggak ada akimu. Paham nggak sih? Ayo. Nah, kita lanjutkan. Ini mudroj. Wal fi'l mudhari'u wal fi'l mudhari'u al mawdu'u lil mustaqbali yushariku fi'l al amri al mawdu'a lil mustaqbali لكن بينهما فرقا وهو أن الفعل المضارع لا يدل على الطلب وأما الفعل الأمر فيدل على الطلب. أنتم lihat فعل المضارع والفعل المضارع dan فعل المضارع الموضوع topiknya للمستقبل للمستقبل untuk apa yang terjadi pada masa depan. Yushariku fi'l al-amri, berserikat dengan fi'l amr topiknya. Lil mustaqbal, fi'l amr juga topiknya untuk masa masa depan. Contohnya masa depan maksudnya apa? Berdiri. Kan dia belum berdiri kan? Iya enggak? Iya, beberapa menit baru dia berdiri. Itu namanya juga apa? Masa depan. Ya enggak? Masa yang akan datang, hatta beberapa menit pun yang akan datang, orang tidak bisa memastikan ya. Paham ya? Kemudian lakinna bainahuma farqan, namun di antara keduanya, di antara keduanya apa nih? Fi'il amr dan fi'il mudhari farqan, ada perbedaan. Nah, kenapa bukan furukon? Kenapa bukan furukon? Siapa yang bisa jawab? Satu perbedaan. Tapi sebenarnya kita banyak perbedaan. Kita banyak perbedaan. Jumlahnya kita banyak. Sedangkan mas furukon cuma satu. Mas furuk. Ganti namanya Mas Farqo. Ojo. Ya. Farqon, satu perbedaan. Ya, ada satu perbedaan. Yaitu apa? Bahwa fi'il mudhari wa huwa anna al-fi'l al-mudhari'a la yadullu 'ala at-talabi. Fi'il mudhari itu tidak menunjukkan pada permintaan. Wa ammal fi'l al-amri, sedangkan fi'l al-amr itu fayadulu 'ala at-talabi, itu menunjukkan pada permintaan. Permintaan apa? Untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ya, misalnya Mas Mus ya, sehat. Sehat, Ustaz. Padahal apa? Sedang luyu. Diperintah untuk sehat. Ya, ini kaitannya dengan apa? Meminta. Ada permintaan. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita masuk pada halaman selanjutnya. Halaman berapa itu? Hah? 38. Nah, ana mulai ana tulis seperti ini. Biar nanti antum merojaannya gampang. Sof itu sofah ya. Jadi nanti merojaannya gampang. Ana lupa kemarin. Tadarrul sofah. Di sof 38. Jadi nanti ketika antum melihat terjemahan dan buku yang ada di antum, itu lebih mudah untuk mendeteksi sudah sampai mana. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi difatahkan akhirannya selamanya. Maftuhun. Maftuhul akhiri. Akhirannya difatahkan. Maftuhul akhiri abadan. Fal madi. Jadi fi'il madhi difathahkan akhirannya selamanya. Sekarang ana bertanya kepada antum. Apakah fi'il madhi itu tidak ada yang dhammah? Kurang keras, Mas. Mas Yayat. Kurang keras. Jal. Ada. Contohnya apa, Mas? Ahmad. Sobi. Kan jamaah Mas Sobirin atau Mas Sobirin atau Sobirot, ayo kemarin Sobirot. Contohnya apa, Mas? Nerai isong gak? Contoh si sobo, dulu tak terk. Aku menunggu dengan sabar jawabannya. Hah? Oh, paru. Apa? Maror tu. Tu ini domir, Mas. Tu itu aku. Maror tu ana. Ini jelas-jelas wis ditulisi karo wong Arab gitu, Mas. Sing nulis wong Arab gitu, Mas. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Kok ada? Fi'il madhi difathahkan akhirnya selamanya. Ya. Selamat, Anda bukan orang Arab. Ya. Jadi nek ngawur iki wajar. Kemudian wal amru majzumun abadan. Fi'il amr itu majzum selamanya. Apa? Dijazmkan. Ya, dijazmkan. Selamanya. Apa ini? Dijazmkan selamanya. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidi. Ihda apa? Zawaidi. Al arba'i allati yajma'uha qauluka anaita. Anaita wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Fi'il mudhari'. Sekarang ana bertanya kepada Mas Mustafa, fi'il mudhari itu apa, Mas? Fi'il mudhari, Mas. Ya, berdiri dulu, Mas. biar segera. Ayo, senam dulu gini mas. Ya. Itu peredaran darah kurang lancar mas, jadi jawabnya juga kurang lancar. Mas Sugiharto, fi'il mudhari' itu apa? Ayo, san. Contoh nih. Contohnya juga. Hah? Contohnya fi'il mudhari'. Yuhafiduna. Aywa, san. Terus Pak Mat, contoh fi'il mudhari' apa Pak Mat? Saat habu. Saat habu. San. Ini wal mudhari'u makana fi awalihi, apa yang ada di awalnya, ihda zawaidil arba'i, salah satu dari empat tambahan, huruf tambahan, namanya akan disebut namanya apa? Huruf mudhara'ah. Ya. Allati yajma'uha, yang bisa dikumpulkan. Ya. Qauluka, perkataanmu, anaita. Wa huwa marfu'un abadan. Dan fi'il mudhari' yang seperti ini marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai masuknya pada fi'il mudhari' itu nasibun, faktor yang menasobkan, au jazimun, atau faktor yang menjazmkan. Jazimun, faktor yang menjazmkan. Nasibun, faktor yang menasobkan. Ya, anaita. Nah, jadi ini abadannya ini bukan selama-lamanya, selama masih ada langit dan bumi, bukan. Tapi selama masih ada, selama belum ada faktor penjazm dan penasob. Paham saya ini? Jadi kalau dikatakan abadan, itu bukan abidin. Orang Indonesia seringnya apa? Abadan abidin. Gak ada abadan abidin. Ada gak abadan abidin? Gak ada. Nah, sekarang ini anita. Jadi di situ tambahkan di sini. Ya. Anita itu maksudnya ya. Ana tambahkan. Oh, bentar aja. Setelah syarih. Qala syarih wafaqahullah. Telah berkata syarih, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Lamma bayyana al-musannifu rahimahullahu aqsamal af'ali awdaha ahkamaha. Ketika penulis rahimahullah telah menjelaskan ya aqsamal af'al, ini af'ala bukan af'ali ya, salahu ya. Rahimahullah aqsamal af'ali awdaha ahkamaha, menjelaskan pembagian fi'il dan telah menjelaskan hukum-hukumnya. Fi'il dan telah menjelaskan hukum-hukumnya. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Ini bukan abadan. Alif. Abadan. Ay mabniyun alal fathi daiman. Maka fi'il madhi selalu difathahkan. Akhirnya selama-lamanya. Yaitu mabni atas fathah selalu. Mabni atas fathah selalu. Daiman selalu. Ya, makanya orang-orang sunni apa? Daiman abada. Sudah terus-menerus selama-lamanya. Maruf. Tapi itu boleh ketika apa? Kita menimba ilmu syar'i. Kita berpegang teguh kepada manhaj yang hak. Salafus soleh, kita harus kemaruf. Kita harus meminta itu diberikan selama-lamanya kepada kita dan terus-menerus. Kemudian, imma lafdhon nahwu hafidho. Bisa jadi lafaz seperti hafidho. Hafidho. Hafidho apa artinya? Dia telah menjaga. Menjaga. Paham sampai sini? Dia telah menjaga. Au takdiron. Antum lihat di sini lafdhon, lafat bisa jadi lafat. Lafdhon itu artinya bisa jadi secara lafat. Secara lafat atau secara takdiron. Au takdiron nahwu da'a wa qalu wa sami'na fa innahu yuqaddaru 'ala al-fi'li idza kana akhiruhu alifan aw muttasilan bi wawil jama'ati aw dhamirur raf'il mutaharriki. Anda lihat di sini. Jadi kalau tadi secara apa? Lafat lafdhiyan. Secara lafat. Ya. Ini kaitannya dengan apa? Mabniun 'alal fathi daiman. Baik. Bisa jadi secara lafaz. Ya. Maksudnya apa secara lafaz? Mabninya Mas. Lafaznya hafidho itu mabni benar. Hafidho ya hafidho. Ya. Ini lafadznya hafidho. Kalau ditulis hafidhu, boleh enggak? Dotnya dengan domah, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, hafidho, dia telah menjaga. Au takdiron. Takdiron itu adalah persepsi yang seharusnya. Persepsi yang seharusnya. Itu namanya apa? Takdiron. Nah, contohnya. Contohnya seperti da'a, dia telah memanggil. Waqalu, dan mereka telah berkata. Sami'na. Apa sami'na? Kami telah mendengar. Ya. Kami telah mendengar. Ya, fa innahu yuqaddaru 'alal fi'li. Maka dia ditakdirkan berdasarkan fi'il. Ya, fi'il. Dan jika akhirnya idza kana akhiru alifan, dan jika akhirnya alif. Jika akhirnya alif. Au muttasilan bi wawil jama'ati, atau bersambung dengan wawu jama'ah. Wawu jama'ah, jama'ah. Au atau dhamirur raf'in mutaharrik, yaitu dhamir, ya, dhamir rafa' yang mutaharrik, yang dinamis, yang dinamis. Sekarang amma fi'lul amri fa mabniyun 'ala sukuni daiman, sedangkan fi'il amr maka mabni selalu sukun. Mabni selalu sukun. Maksudnya apa ini? Fi'il amr. Ya. Mabniun ala sukun. Mabni. Ya. Berdasarkan sukun selalu. Jadi mabninya berdasarkan sukun selalu. Kenapa? Misalnya apa? Tadi 6. Nama ya namu 6. Tuh. Ini apa? Nama ya namu 6. Ana perlihatkan antum gini. Misalnya seperti ini. Nama ya namu 6. Kok bisa ini? Nama ya namu 6. Jelas? Jelas atau tidak? Nama dia telah tidur. Ya namu dia sedang tidur. 6, tidurlah. Makanya kalau antum mau tidur ya 666. Tapi kalau mau tidur jangan makan buah 666-an. Ya. Sehingga di situ ya, fi'il amr itu mabninya berdasarkan sukun selalu. Sekarang, wa ibaratul musannifu tuwafiqu madhhab madhhab al-kufiyyina alladhina yarawna anna al-amra mu'rabun majzumun la mabniyun li'annahu tabi'un indahum lil-mudari'i. Ya, ini ibaratul musannif, ungkapan dari penulis. Ibarah itu apa? Ibarat. Ibarat itu apa? Ungkapan. Mas Yus, kopi Mas Yus, membarik. Ayo. Walaupun antum lihat sana kelihatan. Dari bahasa tubuh itu kelihatan. Siapa yang tua, siapa yang memperhatikan itu kelihatan. Pengen belum Mas? Ya. Dan di sini ibaratnya ungkapan yang dipakai oleh penulis itu tuafiku, berkesesuaian. Kesesuaiannya dengan apa? Madhab al-kufiyin, dengan madhab kufi. Madhab kufi itu apa, Pak? Madhab bahasa Arab, Mas, bukan madhab fikih. Dan kufi itu di Kufah. Ya. Madhab Kufi di Kufah, yaitu apa, di Irak. Alladzina yarawna annal amra mu'rabun, yang mereka memandang bahwasanya fi'il amr itu apa? Mu'rabun majzumun. Fi'il amr itu adalah mu'rab, yang dijazmkan. La mabniun, dan bukan mabni. Li'annahu tabi'un indahum lil mudhari', karena fi'il amr itu mengikuti pola dari fi'il mudhari'. Contoh, siapa yang masih ingat? Ini tuh alhamdulillah Tuhan. Ini tuh tahu enggak? Ini tuh, ini alat untuk membersihkan mata. Ini matanya jadi bersih. Kalian dulu. Lamstar. Alhamdulillah. Dan di situ ana pernah menjelaskan kepada antum tentang apa? Fi'il amr. Bagaimana cara membuat fi'il amr? Kita lihat, kita lihatkan kita lihatkan. Ya, antum bisa lihat. Wah, itu kesini saja. Karena mau narik tadi jadi uli. Nah, anda lihat di sini bisa lihat kan tuh? Nih, ini dari fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Ya, ini sih lebih baik karena ini oleh soalnya, jadi oleh itu Mas. Open, open please. Udrus itu fi'il amr. Nek Idris kin jeneng wong. Nah, ini fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Ini huruf mudhara'ahnya apa? Hamzah nun ya ta anita. Ya. Fatahna naftahu. Fatahta taftahu. Fatahtu aftahu. Itu anita. Sekarang adhabu ilal masjidi. Adhabu ilal masjidi. Ini fi'il mudhara'. Nawa fi'il mudore. Asalnya adalah ana adhabu ilal masjid. Ya. Jadi kalau ditulis adhabu ilal masjid sudah cukup. Sudah cukup. Kemudian nadhabu ilal masjid. Ini contohnya adalah kami. Nahnu nadhabu ilal masjid. Ya, ilal masjid. Paham gak? Mas Sidi. Nah, kemudian yadhabu ilal masjidi. Huwa yadhabu. Yadhabu itu asalnya domirnya itu adalah apa? Huwa. Kemudian tadhabu ilal masjidi. Anta tadhabu ilal masjidi. Nah, sekarang ini rumusannya. Nanti anak kirim insyaallah ini. Ini anak kirim ke antum. Jadi kalau misalnya antum lihat, iya, untuk dia ini kata gantinya domir, domair. Ada fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, rumusnya kata kerja sekarang akan datang. Jadi rumusnya di sini adalah huwa, kata ganti domirnya adalah dia. Rumusnya apa? Fa'ala. Kata kerja lampaunya, kata kerja fi'il madhinya apa? Kataba. Kemudian fi'il mudhari, rumusnya adalah yaf'ulu dengan dhammah. Kemudian kata kerja sekarang yang akan datang adalah menjadi yaktubu. Sekarang siapa yang belum paham? Cung. Berdiri. Siapa lagi yang belum paham? Berdiri. Ayo, yang belum paham berdiri semuanya. Ya, Mas Mustafa, antum namanya apa? Antum di situ sebagai apa? Masih ingat gak Mas Mustafa sebagai apa? Yukhalif man huwa aqwa minhu. Gak ada yang paham. Waduh, Pitri. Cek sebentar, sabar dulu. Masih tetap berdiri. Biarkan mengalir. Ya. Man yukhalifu man huwa aqwa minhu. Apa namanya? Apa masyarakat? Aywa. Mas Mustafa sekarang dalam keadaan syad, karena semuanya ditutupi. Kelihatan gak? Kelihatan gak? Berarti gak syad. Kalau gak kelihatan berarti syad. Iya. Sekarang gini. Ini huwa. Ya, itu artinya apa? Domir untuk dia. Dia siapa? Dia. Dia itu siapa toh? Ya, orang yang dibicarakan, yang tidak ada di situ. Sudah paham? Nah, ada rumusannya untuk fi'il madhi. Fa'ala. Apa rumusnya? Fa'ala. Kemudian kata kerja lampaunya, contohnya adalah kataba. Ini sama. Ini fa'ul fi'li, ini ta'ul fi'li, ainul fi'li, kemudian lamul fi'li. Nanti akan nyampe. Ini rumusnya. Rumusnya di sini, implikasinya di sini, kataba. Kemudian fi'il mudhari' rumusnya yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Berarti apa? Kataba menjadi apa? Yaktubu. Kataba menjadi apa? Yaktubu. Nah, ini artinya kataba dia, kata gantinya dia, telah menulis. Ini yaktubu artinya apa? Dia sedang menulis. Sekarang, paham atau paham? Mas Sugiharto sesama masih bingung. Mas Herman masih bingung? Sudah lumayan. Nek masih bingung, tetap berdiri sebentar. Mas Son, mulai. Si Nuk, sehat Nuk. Allah membarik. Santu. Ya, wes. Pak Utama gimana, Utama? Hah? Iya, tenang, Pak. Kalau hafal nanti sambil latihan. Kalau enggak latihan enggak hafal. Mas Mus, bisa? Kata bayak tubuh. Itu untuk dia. Nah, nanti ada untuk huma, mereka berdua, ini ada tambahannya alif. Fa'ala. Makanya menjadi apa? Tambahin alif di sini apa? Menjadi kataba. Paham enggak? Ini ada tambahan alifnya nih, Mas. Ya. Ini ada tambahan alifnya. Ya. Kemudian apa? Rumus mudhari'nya yaf'alani. Menjadi apa? Yaktubani. Yaktubani. Mereka berdua sedang menulis. Ini sebenarnya ada terjemahannya tapi kayaknya enggak nyampe ininya. Tapi paham. Kemudian juga sekarang hum, mereka. Fa'alu. Katabu yaf'aluna. Ini untuk fi'il mudhari. Ini untuk fi'il mudhari, ini untuk fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Fi'il lam, lampau. telah berlaku, telah berlalu. Nah, ini yang akan datang. Yaf'aluna yaktubuna. Sama enggak metodenya? Ini loh. Kataba, katabu. Nah, ini kenapa pakai ya? Karena dia fi'il mudhari, dan fi'il mudhari itu untuk ada tambahannya apa? Anita. Paham ya? Nah, sekarang dan nun, Mas. Ya. Nun. Jangan lupain nun, Mas. Ya. Makanya hiya, untuk hiya fa'alat katabat taf'ulu menjadi taktubu. Kemudian huma, dhamir kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14, Mas. 14. Huma mereka berdua perempuan. Untuk huma laki-laki juga nanti sama. Mereka berdua laki-laki. Fa'alata tambahin alif. Ini apa? Yang di sini apa? Tambahin alif. Kemudian kata bata ini sukunya dipindahin jadi tambah alif, kata bata dihidupkan jadi. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya dia itu adalah taf'ulu menjadi apa? Taf'alani menjadi taktubani. Ya. Taktubani. Hah? Gak ada tuban di situ. Antum jangan nambah-nambahin, Mas, tambah bingung nanti. Nah, kemudian hunna, untuk hunna mereka perempuan. Mereka artinya lebih dari dua. Kalau di sini huma, mereka berdua perempuan. Mereka perempuan menjadi fa'alna. Menjadi katabna, kemudian yaf'alna, yaktubna. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz, gimana cara ya, cara menghafalkan itu? PR buat antum nanti ini anak. Sebar PDF-nya, antum tulis di kertas sebanyak 5 kali. Disalin sebanyak berapa? 5 kali. Itu cara menghafalnya. Ya. Itu cara menghafalnya, nulis sebanyak 5 kali. Kenapa nulis sebanyak 5 kali? Antum ketika menulis sambil mengucapkan, insting yang ada di tangan antum membawa reaksi ke otak, mata, dan juga mulut, juga telinga. Paham sampai di sini? Berarti apa? Antum sudah menggunakan semua panca indera yang antum bisa gunakan dengan izin Allah. Ya. Untuk fi'il mudhari'. Ini huma perempuan, Mas. Huma perempuan taf. Bukan yaf. Sing dido. Iki lho sing berdua, ini berdua laki-laki. Yaf'alani, yaktubani. Iki tulisannya apa? Pertanyaan. Untuk contoh fi'il mudhari yaf'aluna apa? Tulisannya apa iki? Yaf'aluna apa? Yaf'aluna atau taf'aluna. Untuk contoh huma yang pertama. Huma apa hum? Ini kan hum pertama. Fa'alu katabu yaf'aluna yaktubuna. Wis bener, ndi sing salah? Hah? Tanya mungkin dusing takon sopo. Mana ini? Mau bertanya si kok macet. Ini enggak ada yang di atas-atas enggak ada. Mana? Mana? Enggak ada. Yang paling atas fa'ala ya fa'lu. Ini siapa yang nulis ya? Mana yang salah? Hah? Oh, minta diulang. Wah, ini kok tulisannya harokat fathah yaf'aluna. Cuma yang pertama. Ya, lain kali semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk nulisnya yang benar. Nah, nulis kok berintik ngene iki njuk piye? Iki lho tulisane berintik iki lho. Ya Allah. Ya wis. Yaf'aluna yaktubuna. Ini yang ulu aywa. Ini maksudnya paling. Ya, ya, zakhlahiran. Allah mabarik. Ya. Jadi fa'alu tapi di sini tulisannya fathah kok piro? Bukan. Bukan wazannya. Ini kan ini ya, ya ulani di situ. Ah, toh. Ketok toh saiki ya. Kurang minum itu. Jadi setengah tiga, Mas. Saya sudah nongkrong di sini, Mas. Setengah tiga saya sudah nongkrong di sini, Mas. Ya. Ya. Jazakallahu khairan. Jadi fa'ala kataba yaf'ulu yaktubu, fa'ala kataba yaf'ulani yaktubani. Aywa. Fa'alu katabu yaf'uluna yaktubuna. Aywa. Sudah. Sah. Kemudian fa'alat katabat taf'ulu taktubu, fa'alata katabata taf'alani. Ya. Ini taf'ulani. Ya. Taf'ulani taktubani. Kemudian fa'alna katabna yaf'ulna yaf'ulna yaktubna. Ya. Fa'alta katabta taf'ulu. Ya, benar, taktubu. Fa'altuma katabtuma taf'ulani taktubani. Fa'altum katabtum taf'uluna taktubuna. Fa'alti katabti taf'ulina taktubina. Fa'altuma katabtuma taf'ulani. Taktubani. Fa'altunna katabtunna taf'ulna. Taktubna. Ana fa'altu katabtu af'ulu aktubu. Nahnu fa'alna katabna naf'ulu naktubu. Aywa. Zen. Sekarang cara untuk membuat fi'il mudhari ke fi'il amr. Ini caranya. Sebentar, tak gedekkan. Ini, antum lihat. Ini awalnya dari sini saja. Ada fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Mas, mas, sudah mas, duduk aja mas. Enggak tego mas. Allahumma barik, jazakumullah khairan. Ya. Wah, pegel langsung. Enak berdiri. Dulu ketika di daurah, ini ada salah satu adab dari majlis ilmu yang bersama Syekh. Itu tidak pernah Syekh kita itu berani untuk selonjor. Selonjor itu termasuk nyangkrak. Artinya apa? Kewanen. Terlalu berani untuk beraksi, menjulurkan kedua kaki, ya, itu di hadapan pengajar, Ustadz Syekh. Sehingga apa yang mereka lakukan? Kalau ingin menjulurkan kaki, mereka berdiri. Tidak kemudian ini atau selonjor sak kemengi. Enggak. Mereka berdiri. Ada yang sempat ana lihat ketika subuh itu megang gini. Terus gini, gini lagi. Itu subhanallah. Itu kan apa? Saking ngantuknya. Saking ngantuknya. Dan ketika antum berdiri, itu peredaran darah itu balik lagi. Ya. Jadi tabayyud dam. Sebutannya apa? Tabayyud dam. Artinya jadi berdinamik lagi. Nah, sekarang ini dari awal ada fa'al, ya. Sehingga di sini ada fa'ul fi'li, ada ainul fi'li, ada lamul fi'li. Jadi ini jalasa. Ini tadi kataba yaktubu, tadi sudah jelaskan. Antum tulis PR-nya besok apa? Besok pekan depan maksudnya. Sabtu. 5 kali nulis untuk kataba dan ditambahkan jalasa. Jalasa yajlisu. Tulis semuanya, tulis. PR menulis tasrif sebanyak 5 kali untuk kataba yaktubu jalasa yajlisu. Tasrif domair. Tasrif domair, ya. Mas Syafi'i 14 Mas Syafi'i, ya. Diulang 5 kali. Ya. Tapi enggak usah suruh istrinya yang nulis. Antum yang nulis. Ya. Nah, ini kita. Jadi kataba yaktubu dan jalasa yajlisu. Dan dahaba yadhabu. Bis, telu. Jadi PR yang itu 15. Nulis. Apa? Si, tak tulis dulu PR-nya. Biar sespleng. Gini, PR. Sini P. Mana P-nya? Gak kelihatan? Walah. PR. PR-nya apa? Kataba yap tubuh. Kemudian apa? Jalasa yajlisu. Kemudian apa? Dahaba yadhabu. Ditulis tasrifnya sebanyak 5 kali. Biar antum hafal. Ya. Mas panitia tolong ya. Diingatkan ini PR-nya. Ya. Kalau panitia enggak ngerjakan juga kena hukuman. Tenang saja. Enggak ada alasan. Jadi kata bayak tubuh jalasa yajlisu dahaba yadhabu. Ya. Kirim Pak Sis ke forum. Nah, sekarang antum lihat. Ini fa'ala. Nah, antum lihat. Fa'ala ini ter itu kalau masih berengang dewi itu mbak-mbak, mbok-mbok uskutna ya diamlah antum lihat ini ada fa'ala, ini fi'il madhi terdiri dari fa, ain dan la. Nah, fa ini namanya fa'ul fi'li. Dan ain yang di tengah di sini sebagai apa? Ainul fi'li. Kenapa ainul fi'li? Ain, sini ain. Ain itu apa? Moto. Kemudian lamul fi'li. Apa lamul fi'li? Lamul fi'li. Nah, ini antum lihat kataba ya. Ini kalau di dalam kamus ya, kamus Munawir dan kamus-kamus yang lainnya nulisnya cuma kataba sorot domah. Domahnya di situ maksudnya adalah untuk ainul fi'li. Ya. Jadi untuk ainul fi'li, kataba menjadi yaktubu. Menjadi uktub. Nah, kita akan sekarang belajar untuk merangkai membuat fi'il amr dari fi'il mudhari dan ini madhab kufi kufiyun. Nah, sekarang antum lihat di sini kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah, jalasa dia telah menulis telah duduk, kemudian yajlisu dia sedang duduk, ijlis duduklah. Fataha dia telah membuka, yaftahu dia sedang membuka, iftah bukalah, bukan bukanlah. Nah, nulisnya salah. Oh, itu. Nah, sekarang untuk membentuk fiil amr ini, antum tahu kupu-kupu? Kupu-kupu. Ya. Namanya metamorfosis. Nah, ini juga sama. Dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Nah, orang kufi, madhab kufi itu tidak melihat fi'il madhinya. Tapi melihat apa? Fi'il mudhari-nya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana antum mengenal fi'il mudhari sedangkan antum tidak tahu fi'il madhinya? Maka tidak mungkin. Maka antum harus mengenal paling enggak apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari-nya. Paham enggak maksudnya? Kataba enggak mungkin menjadi yaktibu atau yaktabu. Paham enggak ini? Sehingga di sini antum lihat kataba yaktubu. Nah, ini proses yang pertama itu diambil dari apanya? Fi'il mudhari'nya. Yaktubu terakhirnya disukunkan dulu. Yaktub. Yaktub. Kemudian menjadi apa? Ya-nya dihilangkan diganti dengan alif di sini dan harokatnya mengikuti apa? Ainul fi'li di sini. Karena dia dhammah maka dia dhammah. Paham sampai di sini? U. Nah, sekarang untuk yang kedua. Fataha. Fataha yaftahu. Yaftah. Nah, untuk yang ainul fi'linya fathah dan kasroh di awal ya, di awal dari fi'il amr ini semuanya kasroh. Semuanya apa? Kasroh. Jadi fataha yaftahu menjadi yaftah. Nah, di sininya apa? Aftah enggak mungkin. Iftah. Ya. Kemudian juga jalasa yajlisu diambil yajlis. Ya, ya-nya dihilangkan diganti dengan alif dikasrohkan, ijlis. Paham sampai di sini? Ya, ini ya. Makanya antum usianya sudah tamyiz semuanya. Sudah bisa membedakan mana fathah, mana dhamma, mana kasrah. Betul? Pinter. Makanya di sini ana bikin jembatannya ini, Mas. Ya. Ini namanya apa? Ini bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Tapi fi'il fi'ilan. Untuk memudahkan antum memahami kontekstual bagaimana cara menurunkan dari fi'il mudhari ke apa? Amr. Nah, sekarang contoh berikutnya. Lihat. Sona'a yasna'u. Yasna' menjadi isna'. Betul atau tidak? Ya betul, sudah tulis itu Ustaz. Ya iya. Kemudian dakhala yadkhulu. Antum lihat ainul fi'linya apa? Dhamma. Sehingga apa? Yadkhulu menjadi udkhul. Paham sampai sini? Nah, daraba yadribu, yadrib menjadi idrib. Kenapa idrib? Kenapa apa? Karena ininya kasrah. Kemudian dahaba yadhabu, yadhab menjadi idhab. Kenapa idhab? Karena ininya fathah. Nah, sampai sekarang siapa yang belum paham? Cung. Ya, antum sudah paham nih. Kenane. Enggak mau berdiri. Ahsan tu. Allah barik. Kemudian juga zara'a yazra'u yazra' izra'. Paham sampai sini? Gak ada, Mas. Antum idras. Kepingin bolak-balik. Yo, ini. Tulis ya. Ya. Ini pertanyaan dari Idris. Darosa Yadrus. Yadrus. Jadi Udrus. Sing kenyang. Kok kayak nang pasar ini iki. Beda, Mas, itu nama, Mas. Ini kaitannya dengan daros saya terus, Mas. Bukan nama, Mas. Iya. Atau antum mau ganti namanya Udrus? Belajarlah. Biar salah. Jadi darosa yadrusu yadrus udrus. Paham sampai di sini? Jadi enggak ada Idrus, enggak ada Idris. Ya. Dah. Siapa masih bingung? Pak Bud. Allahumma barik. Dan Pak Mar. Mas Hidayat. Pasti. Ya. Ini. Ya, kita lanjutkan sekarang. Nah. Jadi nanti ini fi'il amarnya ana kasihkan insyaallah tidak. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Wa ibaratul musannifu tuwafiqu kita besarkan dulu sebentar. Ya. Anda lihat di sini. Nah. Wa ibaratul musannifu tuwafiqu madhhab al-kufiyyin alladhina yarawna anna al-amra mu'rabun madzumun la mabniyun li'annahu tabi'un 'indahum lil mudhari'i Antum sambil lihat ya. Ya, ketikan anak salah atau tidak. Jadi ungkapan dari penulis tuafiku, bersesuai. Ya, madhabal kufiyin, sesuai dengan madhab kufi. Alladzina, yang mereka punya pandangan, punya pendapat apa? Annal amra, bahwasanya fi'il amr mu'rabun, fi'il amr itu mu'rab, majzumun, dijazmkan, la mabniyun, bukan mabni, bukan apa? Mabni. Tabi'un indahum lil mudhari'. Karena apa? Fi'il amr itu mengikuti pola dari fi'il mudhari', sebagaimana tadi kita ambil fi'il amr dari apa? Fi'il mudhari'. Paham sampai di sini? Ayo. Sekarang fal amru mabniyun ala sukuni daiman. Fi'il amr itu adalah selalu mabni. Mabni ya, atas sukun. Atas sukun selamanya. Contohnya mabniun ala sukuni daiman, selalu mabni atas sukun selamanya. Imma lafdhon, baik berupa lafad atau baik secara lafad ya, bukan berupa, secara lafad. Sebagai contoh ihfad, ihfad, jagalah. Jadi ini jagalah. Atau takdiron, jadi imma lafad atau takdiron, baik secara lafad atau takdiron atau secara persepsi atau secara takdiron, persepsi yang seharusnya. Sebagaimana apa? Kama fi akbilanna, terimalah. Wa is'a, lapangkanlah. Wa ifhama, ifhama, pahamkanlah kalian berdua. Fa innahu yuqaddaru 'alal fi'li, maka fi'il amarnya ini ditakdirkan persepsi yang seharusnya. Fi'il amar ini takdiran. Ya. Ini apa? Ditakdirkan atau persepsi yang seharusnya apabila apa? Bertemu dengan nun taukid. Ya, nun taukid au kana mudhari'uhu mu'tal al-akhir, atau asal fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, au atau dari amsilah asittah. Nah, sekarang pertanyaan Mas Syafi'i, amsilah sittah apa? Ini kok sittah kok ini meneh ya? Iya. Ini ada ekor yang tidak ditulis. Yang punya bolpen merah siapa? Ini nulisnya pakai bolpen merah. Merah seperti tiara. Siapa ini? Cung, yang punya bolpen merah. Tinggal begitu saja. Ya Allah, Allah ya. Ya, kita lanjutkan. Ya. Amsilah sita. Apa Mas Syafi'i? Apakah amsilah asita? masjid bilang ngantuk hilang, ngantuk hilang, ngantuk hilang. Soalnya alarmnya apa ya? Ngantuk hilang, ngantuk hilang. Iya, apa? Belum tahu. Ayo. Mas Rizal kok gebermeng dhewe amsilah sita apa Mas Rizal? Kurang siji. Ayo. Kajian dhewe apa? Ya. Itu asalnya Mas Syafi'i itu adalah af'alu sittah. Sebutannya af'alu sittah. Asalnya adalah af'alu khomsah. Itu takdiron ya, min af'alu sittah menjadi amsilah sittah. Jadi apa? Taf'alani, taf'alani. Dua taf'alani. Kemudian yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Taf'alina. Ya, menurut cara membacanya Mas Ahmad Sobirin. Nah. Ya. Nah, sekarang akbilanna wa is'a wa ifhama fa innahu yuqaddaru 'ala al-fi'li idza ittasalat bihi nunu tawkida. Ini nunu tawkidi. Ya, salah ketik, Mas. Tawkidi. Aw kana mudhari'uhu mu'tal al-akhiri. Atau mudhari'nya mu'tal al-akhir. Nah, sekarang pertanyaan. Mu'tal akhir itu apa? Mu'tal akhir itu apa? Membalik. Tapi kurang karena pertanyaan adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ini kan ada mudhari'uhu mu'tadal akhiri. Fi'il mudhari yang akhirnya diakhiri dengan huruf ilat. Ya. Ya. Seperti itu harus ya ada ya. Ya. Au min minan amsilati sittat. Nah, ya, tadi sudah dikerjakan oleh Mas Syafi'i. Nah, sekarang wa yubna fi tsani ala hadfi harfi al-illati wa yubna fi tsalisi ala hadfi an-nuni. Nah, sekarang ya, apa artinya itu? Ana artikan harfiah dulu. wa yubna dan dimabnikan fi tsani bagian kedua ala hadfi harfil illati. Ya. Menurut apa? Dihapuskan huruf ilatnya. Huruf ilat, huruf cacat. Aywa. Alif, ya dan wau. Wa yubna fi tsalisi ala hadfin nuni dan dimabnikan pada yang ketiga. Jadi ini pertanyaannya adalah ya dengan nada yang gemes. Sani. Yang kedua, salis. Ini apa? Ala hadfin nuni. Wa yu'lama dan diketahui bihada dengan ini annal madhi bahwasanya madhi wal amro dan fi'il madhi dan fi'il amr itu apa? Hukmuhuma hukumnya keduanya adalah al-bina'u da'iman mabni terus fahuma mabniyani keduanya itu mabni fi'il madhi dan fi'il amr itu apa? Mabni. Sekarang pertanyaannya yubna fisani dimabnikan yang kedua dan dimabnikan yang ketiga maksudnya yang mana itu? Yang mana? Mas Rizal, yang mana Mas Rizal? Terus? Hah? Wong contohnya ada ifat, ada ifhama, ada isa, ada akbalana kok sani telu piye to? Kok ha itu? Yang mana, Mas? Sof. Lihat, antum bacanya itu dari sini, Mas. Imma lafdhon kama fi ihfad wa au takdiron atau takdiron. Jadi ini yang ihfad ini sudah selesai nih. Ya, ini sudah selesai. Kemudian au takdiron atau takdir kama fi aqbilanna. Kemudian is'a wa ifhama. Nah. Paham? Nah, fa innahu yuqaddaru 'alal fi'li idza tasalat bihi nunut tawkidi. Karena sesungguhnya itu apa? Yuqaddaru ditakdirkan 'alal fi'li kepada fi'il idza tasalat bihi nunut tawkid apabila bertemu dengan nun tawkid. Nun tawkid ini yang mana? Ini. Au mudari'uhu mu'talal akhir atau yang kedua mu'talal akhir ini mu'talal akhir au minal amsilati as-sittati ya atau yang dari amsilah as-sittati ifhamana ya nah namun di sini yang harusnya ya ini yubna fitsani dimabnikan yang kedua ala had harf hadfi harfil illati wa yubna fi tsalitsi ala hadfin nuni meh bener tapi bukan contohnya tapi di sini Mas mudhari mu'tal akhir dan amsilah sittati bukan contohnya ingat ya bukan contohnya nek contoh nih berarti ini harusnya apa fi tsani wa fi is'a tidak ditulis fi tsani kemudian fi tsalis harusnya tidak ditulis fi tsalis tapi fi ifhama nah ini ana kasih ya warna warna ning ini Mas ya ini warna apa tadi? Toska, wah pinter. Lama barik. Ya. Ini kuning. Ini hijau aja. Ini hijau lagi. Pak, sampai di sini. Nah, makanya Anda terjemahkan di sini seperti ini, Mas. Dan dimabnikan pada yang kedua yang asal fi'il mudhari'nya mu'tal akhir dengan hatfi, penghapusan huruf ilat cacat, dan dimabnikan pada yang ketiga dalam amtsilah sittah dengan hatfi, penghapusan nun. Dapat diketahui bahwa fi'il madhi dan fi'il amr hukum keduanya adalah selalu mabni, maka keduanya adalah mabni. Faham enggak? Faham atau tidak? Maksud atau tidak? Hah? Belum. Gini Mas, Ana tadi bertanya, maksud dari sani di sini apa? Kemudian Rizal menjawabnya apa? Is'a. Ya, ini dari kata, ya, ini Ana tuliskan di sini penghapusan huruf ilat. Nah, ini gini. Idza tasalat nun taukid. Ini kasih warna. Antum karena sukanya warna-warni. Ini kuning. Ini takdiron dan ini abu aja. Ayo. Buat tuh. Pergi. Kalau dulu. Beraisa, cici-cici beraisa. Beraisa lu itu. Ini kelemahannya Word 2010. Yang jelas antum takdiran ini gini, lafdon ini tim. Artinya apa? Dibagi. Sesuatu paragraf antum breakdown satu-satu, jadi paham. Kalau antum tidak breakdown, akan susah untuk memahaminya. Paham atau tidak? Nah, sekarang kita breakdown, kita pecahkan di sini. Lafdon takdiron, lafdon contohnya ihfad, karena lafadnya jelas nih Mas, sukun ya. Sekarang takdiron, takdiron itu persepsi yang seharusnya, jadi seharusnya sama dengan yang lafdon, tapi tidak ditulis seperti itu. Paham gak? Itu namanya takdiron yang seharusnya. Contohnya akbilanna ya. Ini kita tulis apa? Kuning Mas. Karena apa? Fa'innahu yuqaddaru alal fi'li idza tasalat bihin nun taukid. Itu apa? Akbilannya. Ini apa? Akbilannya. Kemudian aw kana mudhari'uhu mu'talal akhir. Ini mudhari'nya mu'talal akhir. Dari apa? Dari kata is'a. Is'a ini mudhari'nya dari apa? Yas'a. Sa'a, yas'a, is'a. Ya. Jadi mudhari'nya ini mudhari'nya ana tuliskan di situ, di sini saja. Biar tidak kacau. Jadi ana tuliskan di sini tambahan penjelasan ya. Biar nanti tidak menjadi mudrot. Ini bukan perkataannya Syekh dan ana bukan Syekh. Maksudnya di sini kata-kata is'a ya. Is'a. Is'a itu diambil dari sa'a, yas'a. Jadi is'a. Ya. Sa'a paham? Nah, mana tadi? Iya. Ini

sendiri. Tasabbaba lahu fi qada'iha. Sa'a 'ala shadaqati, 'amila fi akhdhiha min arbabiha. Sa'a 'ala al-qum wa li 'alaihim. Artinya di sini sa'a, sa'a ila, sa'a fi, sa'a li. Yas'a. Is'a. Artinya apa? Sa'a syakhsu jadda wa nashata. Bersungguh-sungguh dan bersemangat. Hawala, berusaha. Amila, beramal. Sa'a fi hajati akhihi tusabbibu lahu fi qada'iha. Ya, membantu meringankan beban saudaranya. Ya. Sa'a 'ala shadaqati, 'amila fi akhdhiha min arbabiha. Beramal untuk mengambil apa yang menjadi dari majikannya, arbabiha. Sa'a 'ala al-qaumi, berusaha ya, wali 'alaihim, menjadi wali atas mereka. Sa'a 'ala qaumi. Sa'ala, sa'ala, sa'afi. Paham kan di sini? Ini contoh penggunaan bahasa Arab. Kemudian sa, ini beda lagi. Maka antum bisa fahamkan bahwasanya antum lihat pernah apa? Sa'i. Itu seperti itu, berjalannya sungguh-sungguh. Ya, karena tadi jadi ingat mana gue sampai ya? Salah kayaknya. Ini bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Ya, is'a. Jadi jalannya bersungguh-sungguh juga bisa, ya, berjalan bersungguh-sungguh. Berjalanlah sungguh-sungguh. Sungguh. Ya. Paham enggak? Nah, ini is'a karena fi'il mudhari'nya mu'tal al-akhir. Jadi apa? Yas'a. Ini menjadi apa? Is'a. Kemudian ifhama, karena apa? Fi'il mudhari'nya itu dari apa? Ifhama menjadi fahima yafhamu, yafhamani. Harusnya ifhamani, nunya dihilangkan, Mas. Maka disebutkan apa? Amtsilah sittah. Masih bingung lagi, saya tak breakdownnya gini aja, wes. Ini, ini ya. Hah? Yo, kenal. Nah, ini yas'a. Ini kan apa tadi? Fi'il mudhari'nya apa? Mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir? Kenapa ada ininya? Ada alif layyinah. Ya, ada alif layyinah atau alif lazimah. Nah, kemudian ifhama sekarang. Ifhama. Kita tulis di situ ijumas. Nah, kita tulis ifhama. If hama. Nah, ini diambil apa? Fahima yafhamu. Yafhamu. Yafhamu ayo. Nah, ini apa? Ifham. Ifham. Nah, untuk dua ini kan fi'il mudhari'nya apa? Yafhamani. Ya kan? Ini if if ha ma. Nah, nunnya ini dicoret, Mas. Nah, wis. Terang apa wis? Jelas ora? Mas Win? Terang jelas tembak. Ayo. Tembak dengan doa, Mas. Ayo. Allahumma barik. Ahsantum. Ya. Jadi ini fi'il apa? Fi'il amarnya ini dihapuskan. Ya. Makanya antum lihat fa innahu yuqaddaru ala fi'li idza tasad bi nun taukid. Nun taukid akbilanna di sini. Sudah paham toh? Itu takdiron, semuanya takdiron. Kemudian is'a. Is'a itu juga takdiron karena apa? Yas'a. Is'a. Harusnya apa? Is'a. Ini sukun, Mas. Tapi enggak mungkin. Karena apa? Itu fi'il mu'tal. Dianggap cacat. Kalau cacat apa? Buang. Jadi is'a. Ben ketok resik. Paham? Jadi is'a. Itu yang apa? Muqaddar sini mudhari'uhu mu'tal akhir. Kemudian ifhama. Ifhama diambil dari apa? Fahima yafhamu. Ifham. Ifham itu artinya apa? Pahamilah. Engkau pahamilah. Makanya antum lihat pahamilah. Ya. Ini fi'il mudhari'nya dari fahima yafhamani adalah ifhamani. Ya, ini ditulis sekalian aja. Ifhama. Ya. Enggak usah. Maksudnya mau gini. Fahima. Ya. Fahima. Fahima. Fahimu. Paham? Ini fi'il madinya, ini fi'il mudhari'nya, dan ini fi'il amarnya. Diambil dari apa? Ifhama. Ninya dihapus, Mas. Karena apa? Ini yafhamani itu dari apa? Amsilah sittah. Dari apa? Af'al sittah. Anda mengatakan af'al sittah biar antum tetap konsen pada af'alu khamsah. Hanya bedanya taf'alannya dianggap dua. Paham enggak? Makanya Syekh menyebutkan amsalu sittah. Itu diambil dari af'alu khamsah. Paham ya? Ya. Nek belum paham ya, semoga Allah memahamkan. Angel. Pondodok wis. Nah, kemudian wa yubna fisani ala hadfi harfil illati wa yubna fisalisi ala hadfin nuni. Maka disebutkan di sini apa? Yang ketiga maksudnya di sini dimabnikan pada yang ketiga, ketiga di sini adalah amsilah sittah. Ya. Dengan apa? Hati penghapusan nun. Ini penghapusan nun nih. Ya, jadi ana tulis lagi di sini. Sret. Ini i iju. Kemudian saninya apa? Yang kedua yang asalnya fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Ini toska. Jadi paham enggak? Hah? Mas Pur, paham ora? Manduk tenanan? Pemanduk-manduan? Ayo. Lanjut. Barakallahu fikum. Wa amal fi'lul mudhari'u fa huwa alladhi yadkhuluhu al-i'rabu kama sabaqa. Fal fi'lul mudhari'u hukmuhu al-i'rabu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Jadi sudah kita jelaskan di situ. Sedangkan fi'il mudhari adalah i'rab. Adalah yang i'rab bisa masuk ke dalamnya. Jadi bukan mabni. Fi'il mudhari itu bukan mabni. Makanya kalau antum ingin belajar sungguh-sungguh, jadilah seperti fi'il mudhari, Mas. Kalau antum ingin belajar sungguh-sungguh, belajarlah seperti apa? Fi'il mudhari. Jangan antum belajar seperti fi'il madhi. Mabni terus. Enggak, Pak. Fi'il amr itu masih diperselisihkan. Apakah dia mabni atau mu'rab? Ya, tapi yang jelas mabni adalah fi'il madhi. Paham ya? Ya. Nah, sekarang wa amal fi'il mudhari'u fa huwa alladhi yadkhulu al-i'rabu. Bisa masuk ke dalamnya i'rab. Artinya apa? Fi'il mudhari' tidak ada perselisihan bahwasanya fi'il mudhari' itu mu'rab atau mabni. Jelas mu'rabnya. Ya. Kama sabaqa sebagaimana telah dijelaskan. Fal fi'il mudhari'u hukmuhu al-i'rab. Hukum dari fi'il mudhari' itu adalah i'rab, bisa berubah-ubah sesuai posisi dan amil yang masuk ke dalamnya. Sebagaimana ketika antum menuntut ilmu syar'i, tergantung apa? Tergantung antum belajar dengan siapa, bukunya apa, doanya, kegigihan antum dalam berdoa bagaimana. Itu yang membedakan. Kalau antum itu menuntut ilmu syar'i, setiap kali di kajian ilmu ngantuk atau malas-malasan, enggak pernah murojaah dan seterusnya, selama-lamanya seperti itu, maka itu namanya fi'il madhi mabni, Mas. Tapi kalau antum di sini dalam menuntut ilmu syar'i seperti fi'il mudhari, ya, dengan menerapkan apa? Dengan gigih berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan kefahaman. Yang kedua, murojaah terus dan terus. Ya, tergantung sesuai dengan posisi dan amil yang masuk ke dalamnya. Ya, ustadz yang ngajar antum, buku yang antum pelajari dan seterusnya itu juga pengaruh. Tapi sesungguhnya yang paling esensial adalah apa? Kegigihan antum dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Benar enggak doanya antum ketika menginginkan pemahaman ilmu? Paham kami di sini? Ini sebagai apa? Bentuk kiasan agar takribut dihilnya antum masuk apa itu mu'rab dan mabni. Kalau antum tidak mau belajar, maka antum akan mabni. Tapi kalau antum belajar, insyaallah biinillah dengan izin Allah akan mu'rab. Mu'rab itu artinya apa? Ilmunya murub. Cocokologi. Cocokologi. Makso. Nah, seterusnya. Fi'il mudhari hukumnya marfu selama jam, bahkan masuk ke dalam faktor penasab dan faktor penjazam. Sekarang wa qawlu musannif, ini bab baru kan? Iya enggak? Ini ana belum terjemahkan. Dan perkataan penulis rahimahullah Ibnu Ad Juram rahimahullah. Ya. wal mudhari'u ya. Ini halaman berapa ini? Hah? 39 ayo. Ana tulisin shot 39. Ana kasih warna toska biar untuk nyarinya gampang. Nah. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaid. Zawaidi. Al-arba'i allati yasma'uha qauluka an anaitu. Ya. Khashwun fi asna'i bayani ahkamil af'al. Sebagai pengisi di tengah penjelasan berbagai hukum tentang fi'il. Wa kana haqquhu taqdim, dan penempatannya huruf tambahan itu ada di depan kata. Li'annahu min alamatil mudhari. Karena empat huruf tadi adalah termasuk tanda fi'il mudhari. Fa kana yahsunu bihi an yadhkurahu fima yustadallu bihi ala ta'yini al-fi'l al-mudhari'i. Ya. Maka lebih baik dengan penggunaan empat huruf tadi untuk dijadikan pendalilan tentang pendetailan fi'il mudhari'. Ya. Ini terjemahannya dari hal tersebut. Fahadihil hurufu yu'rafu biha qaunul fi'li mudhari'an. Fa innaha dakhilatun. Nah, ini bukan di tapi da. Dakhilatun fi tarkibihi wa ma'na anaitu adraktul amra alladhi adlubuhu. Yaitu apa? Maka huruf-huruf mudhara'ah anita, ya, huruf-huruf mudhara'ah anita tersebut bisa dikenali sebagai bentuk dari fi'il mudhari', bisa masuk ke dalam susunan fi'il mudhari', dan makna anitu aku mengetahui fi'il amr yang aku mohonnya. Ya. Ini bukan fi'il amr, mengetahui suatu perkara. Suatu perkara yang aku memohonnya. Ya. Ini sebenarnya ana itu, bukan ani itu. Ana itu makna anai. Ana itu. Ya. Nah, tapi di sini tadi antum lihat itu disebutkannya apa? Anaita. Disebutkan di sini anaita. Ya, kalau anaita tinggal diganti engkau, kamu. Selesai. Ini boleh. Anaita atau anaitu. Paham ya? Ya. Karena yang dijelaskan antum lihat di Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan apa? Anaitu di situ. Atlubuhu. Halaman berapa? 39. Ya. Ya. Antum lihat beliau menuliskan anaita, kemudian ternak bawahnya makna anaitu. Adraktul amra alladhi atlubuhu. Jadi perbedaannya antara ta dan tu tidak mengapa. Itu hanya untuk memudahkan, bukan saklek mas. Maka belajar bahasa Arab itu tidak saklek. Ya itu dulu sementara. Ya habis ini kita sholat duhur, istirahat, kemudian insyaallah.